makin garong, kau makin menyakitkan. Jangan salahkan bila aku selingkuh, karena kau juga menduakan aku. Jangan kau marah, aku punya simpanan, karena kau juga punya cemilan. Sudah kau curangi cintaku.